Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan materi kajian rutin kita At-Tibbun Nabawi atau dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid keempat. Kali ini kita akan mengupas tentang hikmah dibalik adab makan dan minum Nabi, petunjuk Nabi SAW dalam adab makan dan minum. Dalam adab makan dan minum saja, kalau kita mau kupas, sangat banyak di situ didapati pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat melalui adab makan yang benar, minum yang benar. Ya, sebagaimana telah kita lalui, penyebab penyakit 80% adalah karena makan, minum atau pola makan. Ya. Ini kita tidak membahas khusus sebagaimana pertemuan yang sebelumnya yang sudah kita bahas tentang rahasia dibalik pola makan Nabi. Ya. Tetapi di sini kita akan membahas adab. Baik. Yang pertama, ya, nanti akan kita catat beberapa poin dan hikmah dari masing-masing poin insyaallah. Yang pertama disebutkan Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid 4 halaman 206, ya. Fa amal mat'amu wal mashrabu falam yakun min 'adatihi sallallahu alaihi wasallam habsun nafsi ala nu'in wahidin min al-aghdhiyati la yata'addahu ila ma siwa. Yang pertama, prinsipnya kata Ibnu Qayyim, Nabi SAW tidak membiasakan dirinya yaitu makan makanan dengan satu jenis makanan. Ya. Perlu jadi tanbih. Ada yang disebutkan Ibnu Qayyim kadang tidak menyebutkan dalil beliau rahimahullah. Kadang juga menyebutkan dalil. Hukum asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan itu kadang ada makanan panas dan dingin sifatnya yang dimakan, kadang panas dan panas, kadang dingin dan dingin, wallahu taala alam, ya. Dan ini menunjukkan Rasulullah memvariasi, enggak harus panas dan dingin. Akan tetapi jikalau dipraktekkan sebagaimana yang terkadang Rasulullah mempraktekkan panas dan dingin, ini akan didapati kesempurnaan dalam pola makan. Ya. Jadi poin pertama kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Rasulullah tidak makan makanan satu jenis, misalkan protein hewani saja, tidak ada yang lain-lain. Ini kata beliau. Tapi terus terang kita butuh dalil khusus lagi, ya, yang datang dari Nabi, dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnu Qayyim enggak nyebutin dalil di sini. Beliau menyimpulkan. Ya. Jadi apa? Enggak menahan dirinya dengan satu jenis menu, tapi memvariasi. Ya, tapi memvariasi. Variasi yang paling sempurna adalah kalau ada makanan panas campur dengan dingin. Sebagaimana kita ambil contoh gampangnya, kambing itu sifatnya panas, mentimun sifatnya dingin, misalkan demikian, ya. Tayyib. Sebagaimana kata beliau, wa idza kana fi ahadi ta'amin kafiyatun tahtaju ila kasrin wa ta'dilin. Sebagaimana salah satu makanan itu membutuhkan apa? Penetralnya. Kalau ada panas butuh pendingin, kalau ada pendingin butuh pemanasnya. Sebagaimana kita lalui berkali-kali hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, tatkala Aisyah melihat Rasulullah makan semangka dengan kurma basah rutab, kemudian Rasulullah kata Rasulullah apa? Yadfa'u harrahada burduhada au yaksiru harrahada burduhada. Panasnya ini dinetralkan dengan dinginnya ini, dinginnya ini dinetralkan dengan panasnya ini. Semangka itu dingin, kurma itu panas. Ya, ini prinsip kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Bukan berarti makanan yang halal itu enggak bisa menimbulkan penyakit. Ya. Bukan berarti Allah menghalalkan dari protein hewani ini, Allah menghalalkan protein hewani yang situ, Allah menghalalkan nasi, Allah menghalalkan ya. Bukan berarti makan halal dengan halal bukan berarti enggak menimbulkan penyakit. Tapi kalau kombinasinya enggak benar bisa menimbulkan penyakit. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sudah menghalalkan untuk kita dari at-tayyibat, dari yang halal, dari yang baik-baik. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, hari ini telah kuhalalkan bagi kalian yang baik-baik. Tapi bukan berarti halal itu enggak menimbulkan penyakit. Halal dengan halal bukan berarti enggak menimbulkan penyakit. Ya. Oleh karena itu di sini hadis ini menunjukkan halal jika dikombinasi dengan halal, jika sifatnya yaitu berlawanan, kalau panas dingin, maka yang demikian akan menimbulkan kesempurnaan. Bukan berarti kalau kita enggak makan panas dingin itu makruh, itu haram. Enggak, jangan salah paham. Ya. Maksudnya akan lebih sempurna jika demikian kondisinya. Ya. Begitu pula timun dengan kurma. Ya. Sebagaimana telah kita lalui, kita sudah tanyakan kepada Syekh Profesor Dr. Adil As-Subai'i, seorang dosen usul fiqih di salah satu universitas di Riyadh, ya. Ketika kita tanya apakah hukum makannya termasuk sunnah, menggabungkan dua jenis makanan seperti ini termasuk sunnah, kata dia apa? Illam yakun sunnah famada jazman hadhi minas sunnah, katanya dia, kalau bukan sunnah apalagi, jelas ini sunnah. Subhanallah. Jadi apa? Sunnah yang dilupakan. Ya. Termasuk sunnah yang dilupakan dalam perkara mengkombinasi makanan. Ya. Nah, sebagainya menjadikan dalil surat Yasin ayat 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tubitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Itu jadikan dalil mereka. Maha suci Allah yang menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Termasuk dalam hal ini menu makanan berpasang-pasangan. Ya. Juga mengobati penyakit juga berpasang-pasangan. Ya. Tayyib. Ini prinsip yang pertama. Pada hakikatnya yang ini sudah kita lalui dalam pertemuan yang sebelumnya. Nah, maka kita cukupkan. Prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua, sebagaimana kata beliau Ibnu Qayyim, wa kana idza 'afat nafsuhu at-ta'ama lam ya'kulhu wa lam yuhammilha iyyahu 'ala kurhin. Wa hadha aslun 'adzim fi hifdhis sihah. Ya. Faman akala al-insan ma tu'afu nafsahu wa la yashtahihi kana tadarruhu bihi akthar min intifa'ihi. Kata beliau, prinsip yang kedua, jika ada seseorang yang dia ini menjaga dari satu makanan, alias enggak suka satu makanan, enggak suka satu jenis resep makanan atau satu jenis makanan atau menu, dia enggak suka, ya, maka kalau enggak suka jangan dipaksa, sehingga apa, makan dalam keadaan benci jangan dilakukan. Ya, ini adalah asas yang agung dari penjagaan kesehatan dari pola makan, dari jenis makanan yang masuk. Ya, ini penting. Ya, maka jika seseorang makan sesuatu yang dia enggak suka, yang dia enggak biasa makan, yang dia benci menu makanan tersebut, apa yang kata Ibnu Qayyim, maka bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Ini kaidah. Jika seseorang makan sesuatu yang enggak dia punya selera, kemudian dipaksa untuk dimasukkan, ya, maka apa, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bisa jadi apa, timbul ya refleks untuk memuntahkan. Kenapa? Dia enggak nafsu. Di sini otak sudah mikir enggak selera. Gimana dia akan memunculkan hormon di lambung, ya, kemudian enzim, udah enggak sejalan, ya. Namanya enggak selera, hormon-hormon juga enggak sejalan dengan apa yang ada dalam pikiran dia. Sehingga apa? Mungkin dia memuntahkan. Mungkin ada reaksi diare, mungkin ada demam, mungkin banyak sekali ya bahayanya yang ditimbulkan akan lebih banyak. Dan kalau makanan itu enggak disuka, ya, masih masuk prinsip kedua. Pelajaran dalam prinsip kedua ini tidak boleh mencela makanan yang enggak disuka. Ya. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ma'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtaha, ya, akala wa illa taraka. Rasulullah enggak pernah mencela makanan, sekalipun mencela makanan, enggak pernah. Ini menunjukkan akhlak Rasulullah, ya. Akhlak Rasulullah, enggak pernah mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau enggak suka ya udah ditinggalin. Enggak usah dikasih catatan kaki, ya. Udah, selesai, tinggalin. Enggak usah dikomeni, ya. Nah. Kemudian masih terkait dengan poin kedua ini, dalilnya adalah dalil sebagaimana hadis Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah adalah istri, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang hadir di waktu itu di rumah Maimunah, yang waktu itu giliran Rasulullah untuk mendatangi rumah Maimunah. Dan waktu itu hadir di rumah Maimunah dua orang tamu yang masih kerabat Maimunah. Yang mana Maimunah ini adalah bibi dari kedua sahabat ini. Siapa dia? Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid. Ya, Maimunah adalah bibinya. Tatkala datang ke rumah Maimunah, dihidangkan untuk Rasulullah, dan Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid dihidangkan oleh Maimunah, ya, tiga jenis menu makanan. Yang pertama, lahmu dhabbin, daging kadal Arab. Yang kedua, aqid, keju. Yang ketiga, samen, minyak sapi. Ini tiga menu ini. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu yang aneh. Daging apa? Rasulullah enggak paham. Makanya bentuk kehati-hatian Rasulullah menjaga makanan yang dia makan, halal, haram, atau makanan yang ada padanya syubhat, Rasulullah ngecek, ya. Rasulullah melihat. Yang jelas Rasulullah menjaga agar makanan yang masuk ke dalam mulutnya semua itu halal. Tidak ada keraguan-raguan, ya. Tidak ada haram di dalamnya. Maka Rasulullah bertanya, ini kebiasaan Rasulullah, ya. Kebiasaan Rasulullah. Rasulullah bertanya, khawatir itu makanan halal, haram, atau makanan syubhat, atau makanan yang daging itu walaupun sudah diolah enggak tahu bentuknya tapi Rasulullah enggak suka. Nah, ini Rasulullah kemudian tanya, "Ma hadzal lahm?" Daging apa ini? Kemudian Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid bercerita bahwasanya ini adalah lahmu dhabbin, daging kadal Arab. Kemudian Rasulullah enggak mau makan. Mereka bertanya, ya, kata mereka, "Ahwa haram? Ahwa haramun? Apakah daging ini haram?" Ya, ini juga menunjukkan fikihnya para sahabat. Mereka juga takut, kenapa Rasulullah enggak mau makan? Juga tanya sahabat, ya, khawatir haram. Kemudian kata Rasulullah, "La, walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni u'afu." Ya, ini enggak haram. Tapi daging kadal Arab ini kaum Quraisy Mekah itu tidak makan seperti ini, dan aku menjaga diriku dari makanan seperti ini. Bukan berarti gengsi, bukan. Ya, Rasulullah bukan orang yang gengsi. Rasulullah orang yang tawadhu. Ya, kalau gengsi Rasulullah tidak akan makan di bawah. Rasulullah tidak akan makan berjamaah bersama para sahabat. Ya, yang rata-rata miskin, tidak akan. Tapi karena Rasulullah melihat itu bukan makanan yang biasa kaumnya makan, daging kadal Arab. Kalau di sini di kampus bahasa Indonesia sebagiannya diartikan daging kadal Arab diartikan apa? Biawak. Benar apa salah? Salah. Perbedaannya sudah antara halal dan haram. Daging kadal Arab panjangnya 1,5 sampai 2,5 meter. Yang dimakan adalah tanaman-tanaman herbal dan serangga. Biawak makannya apa? ayam. Makanya apa? Bangkai tikus, bangkai ular dimakan. Dia punya gigi taring, punya cakar. Berarti termasuk hewan yang diharamkan untuk dimakan. Nah, maka artinya sudah beda, ya. Artinya kamus ini sudah mengartikan antara halal dan haram, ya. Daging kadal Arab ini beda. Nah, kemudian Rasulullah tidak mau makan, ya. Rasulullah tidak mau memakannya, ya, karena dia khawatir akan menimbulkan bahaya di dalam tubuhnya. Sehingga Rasulullah mengambil sebab, ya, walaupun kondisinya lapar, tapi dia mikir makanan ini kira-kira menimbulkan penyakit apa enggak, ya, menimbulkan penyakit apa tidak, nah, menimbulkan bahaya apa tidak, nah. Dan ini prinsip berarti, kalau tidak biasa makan, ya jangan dimakan hewan tersebut. Dalam hadis masih kita bincang-bincang pada poin kedua. Dalam hadis Maimunah ini ada beberapa faedah yang lainnya. Beberapa faedah yang lainnya, yaitu di situ Maimunah radhiyallahu anha menyajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Makanan di atas meja hidangan Nabi. Bagaimana wujudnya meja hidangan Nabi? Apakah seperti meja makan? Punya kaki, papan panjang, ada kursinya. Ya, mereka tanya kepada Anas bin Malik, pembantu khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya, "Fakaifa kana ma'idatu Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana dahulu meja makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata Anas bin Malik, "Wa kana ma'idatuhu sufrah." Meja makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sufrah. Sufrah itu apa? Sufrah, diambil sufrah, sin fa ra ta marbutah. Seperti kalimat safar. Kenapa dinamakan sufrah? Karena sufrah ini dibikin dari kulit hewan. Ya. Misalkan kulit domba, kemudian ditedbiq, didebek, dilapisi dengan daun bidara atau yang lainnya, dilapisi, dijemur, kemudian dicuci sehingga menjadi suci. Ya. Kemudian digulung. Kemudian digunakan kemana-mana di atas binatang kendaraan. Namanya dibawa kemana-mana, dibawa untuk safar, sehingga dinamakan sufrah. Ya. Namanya sufrah. Untuk fungsinya untuk apa? Kalau mereka turun dari binatang tunggangan, sufrahnya digelar. Daging ditaruh di atasnya, roti ditaruh di atasnya, kurma ditaruh di atasnya. Ini namanya apa? Sufrah. Kemudian mereka makan berjamaah. Ya. Itu namanya sufrah. Ya. Dan kalau Anda mungkin lihat ketika umroh, puasa Senin Kemis, atau ketika Ramadan, Anda lihat bagaimana Masjidil Haram, Makki dan Madani dihamparkan plastik yang panjang, ya, panjangnya 20 meter atau lebih, kemudian diletakkan di atasnya yogurt, roti, kurma, ya. Itu namanya plastik, itu namanya sufrah. Ya, namanya sufrah. Maka di sini termasuk sunnah kita makan di atas sufrah. Ya. Kemudian kata Anas bin Malik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu 'alal khawanil murtafi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah makan di atas meja makan. Tapi makannya di mana? Sufrah. Ya, di atas sufrah. Dan sufrah dihamparkan. Ketika makan di atas sufrah, ya, ini juga menunjukkan bahwasannya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu di tengah. Ya. Gak ekstrim kanan, gak ekstrim kiri, gak berlebih-lebihan ke kanan, gak berlebih-lebihan ke kiri, tapi di tengah. Masalah dunia hingga masalah akhiratnya, masalah ringannya hingga masalah yang paling besar, masalah akidah dan tauhid, selalu di tengah. Ya, coba lihat ketika masalah makan, Rasulullah gak makan di atas meja, Rasulullah juga gak makan langsung di atas lantai, ya, tapi ada pengalasnya. Gak terlalu tinggi, juga gak langsung apa? Gak langsung makan di atas lantai, tetap menjaga kebersihan. Ya. Dan faedah berikutnya masih bicara poin kedua, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan berjamaah, tidak makan sendiri-sendiri. Ya, ini praktekan. Ya, kalau makan jangan sendiri-sendiri. Kalau kita nggak punya sufro, ya, plastik yang digelar panjang nggak punya, kemudian kulit itu nggak punya, pakai nampan. Makan satu keluarga, ada bapak, ada anak, ada ibu, satu keluarga kumpul, ya, yang jelas satu mahram, ya, situ kumpul makan bareng-bareng. Ya, ini berarti telah menjalankan sunnah. Pernah Nabi SAW tatkala momen haji atau umrah, Nabi SAW ditawari ahlul Mekah, penduduk dari Mekah. Kebiasaan orang Mekah kalau makan satu piring satu orang. Makanya kata Anas bin Malik, makanan Nabi SAW ya'kulu alal khawan saghir, ya'kulu fihi ya'ni nafar wahid, ya. Rasulullah SAW gak makan di atas piring kecil yang cukup makan untuk satu orang, tapi Rasulullah makan piringnya besar, cukup untuk beberapa orang, ya. Kebiasaan orang ahli Mekah kalau makan satu piring satu orang. Waktu itu Rasulullah SAW ketika ditawari ahli Mekah, dia menolak. Dia kemudian melihat ahli Yaman, penduduk dari Yaman, waktu itu rame-rame makan satu piring 10 orang, dan Rasulullah masuk bersama mereka. Ini menunjukkan rendah hatinya Rasulullah SAW, makan di bawah, gak di atas meja, makannya berjamaah. Ya, makannya berjamaah. Dan kemudian datang dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, apa kata Rasulullah? Ta'amu wahid yakfi lithnin, wa ta'amu lithnin yakfi lil-arba'ah, wa ta'amu al-arba'ah yakfi lil-thaman. Satu makanan, satu porsi makanan bisa dimakan untuk dua orang. Dua porsi makanan bisa untuk empat orang. Porsi empat bisa untuk delapan orang. Artinya apa? Makan berjamaah itu berkah. Lagi-lagi, kita bahas lagi. Dalam momen ini, makan berjamaah, ada sunnah yang lainnya. Apa? Anda tidak mungkin kalau makan berjamaah diem-dieman. Ya. Diem, konsentrasi makan, tidak mungkin. Ya. Ini hikmah. Ini menunjukkan bahwasannya di antaranya sunnahnya ketika makan Anda tidak diem, tapi apa? Berbincang-bincang, ya, berbincang-bincang. Nabi SAW bicara sama istrinya ketika makan. Hal indakil khal, anti punya cuka, kamu punya cuka, carikan saya cuka. Ya, Rasulullah, karena kesukaan Rasulullah cuka. Ya, makan sama cuka, cuka, cuka alami, bukan cuka dapur yang buatan, tapi alami. Di zaman dahulu bisa jadi ada cuka kurma, cuka apel, cuka kelapa, ya. Nah, dan ini termasuk sunnah. Kenapa? Menjalankan sunnah seperti Rasulullah plus menyelisih orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kalau makan, syariat mereka kalau makan diem-dieman. Makanya kita jangan ikuti orang Yahudi, selisihi kebiasaan mereka. Ya. Kalau orang tua kita di masa lalu, kalau makan jangan sambil bicara, ya, tidak ilok katanya. Kalau bahasa Indonesia tidak ilok apa? Apa? Ah, pamali. Alhasil, nah itu justru tarbiyah yang salah. Sunnahnya untuk sambil bicara, tapi jangan salah paham. Nasi penuh sambil bicara. Nah, enggak. Ini setelah saya makan kunyah, ngomong di sela. Ya, bukan makanan penuh di mulut sambil ngomong. Ini menyelisihi adab, ya. Menyelisihi adab, ya. Enggak pantas, ya. Kemudian berikutnya para hadirin rahimani rahimakumullah, di situ hikmah berikutnya ketika makan berjamaah akan timbul kedekatan. Ya. Antara bapak, anak, cucu, ya, akan timbul apa? Kedekatan. Kalau bukan kerabat, kita makan berjamaah sama-sama orang kantor atau sama-sama jamaah masjid, akan apa? Perkenalan di situ, ya, kedekatan. Ini hikmahnya, ya, masya Allah, ya, banyak sekali hikmahnya. Kemudian rahman wa rahimakumullah, nanti akan kita bahas gimana posisi duduknya Rasulullah ketika makan, ya, akan kita lalui. Kemudian poin yang ketiga, wa kana yuhibbu al-lahm wa ahabbuhu ilayhi adh-dhira'. Ya, wa habbu ilayya adh-dhira wa muqaddim wa qum wa muqaddim asyah walidzalika summa fihi. Ya, sebagaimana dalam sahihain utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin farfi'a ilayhi dhira wa kanat tu'jibuhu. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Dan Rasulullah sangat suka dengan daging. Ya. Dan daging yang paling disuka Rasulullah adalah daging yang ada di lengan. Lengan mana? Lengan depan. Lengan depan, terutama daging kambing. Ya. Daging kambing. Bahasa Arabnya kambing apa? Syah. Ya, syatun. Makanya kalau bilang sate kambing berarti apa? Kambing-kambing. Ya. Sate dari bahasa Arab, syatun, ya. Kalau bilang sate kambing berarti kambing-kambing. Nah, dan Rasulullah menyukai daging lengan depan. Ya. Kenapa kok demikian? Saking sukanya Rasulullah, wanita yang meracun Rasulullah tahu mana daging seleranya Rasulullah, tahu daging kambing lengan depan, sehingga daging itu dikucuri racun. Ya. Tatkala didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suka sekali. Sehingga sahabat yang makan bersama Rasulullah, ada satu sahabat makan langsung meninggal dunia. Saking kuatnya racun. Disebutkan oleh dokter yang hidup di masa lalu yang menangani sahabat ini, disebutkan pembuluh darah aorta dan jantung pecah gara-gara racun ini, kuatnya racun ini. Ya. Ada sahabat yang lainnya enggak sampai meninggal tapi dia sakit parah. Adapun Rasulullah, ya, sama sekali enggak merasakan efek racun. Kenapa demikian? Karena Allah yang menghendaki. Kemudian Allah berkehendak efek racun tersebut baru muncul, baru dirasakan Rasulullah 3 tahun kemudian, sehingga hingga menyebabkan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun setelah diracun, dimunculkan efeknya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa sih kok pilih daging depan? Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa? Daging yang paling bagus adalah daging, ya, pertama lengan depan, dan daging yang a'id ilal lahm, daging yang nempel pada tulang, ya. Lahm a'id ilal idham, daging yang nempel pada tulang. Seperti apa? Daging nempel tulang iga. Coba anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun makan tulang, daging tulang iga lebih apa? Lebih enak, lebih empuk dibanding daging yang lainnya. Ya. Kemudian daging yang nempel pada tulang punggung itu juga termasuk daging yang empuk. Dan ini disukai Rasulullah. Kenapa demikian? Ya. Kenapa demikian ini? Ternyata disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah karena 3 sebab. Kenapa daging lengan depan disukai Rasulullah, daging yang nempel pada daging disukai pada tulang disukai Rasulullah? Ya, sebab yang pertama, kathratu naf'iha wa ta'thiriha fil quwwah. Karena daging tersebut, ya, lebih menimbulkan kekuatan. Kekuatan apa? Organ tubuh kita. Ya. Kenapa? Karena daging tersebut banyak untuk bergerak. Lengan depan, ya. Sampai zaman waktu kita masih di Arab, di Hadramaut, orang-orang mereka kalau pilih daging pinter, pilih daging yang dekat dengan insang. Kenapa? Karena insang itu tempat untuk bergerak, ya. Sayapnya, bukan insangnya, belakangnya, dekat sayapnya ikan ini, dicari situ, di belakangnya ada daging. Itu daging yang paling bagus. Kenapa? Lebih menimbulkan kekuatan. Pinternya, ya, mereka faham daging mana yang enak, ya, daging mana yang menimbulkan kekuatan untuk tubuh, manfaat untuk tubuh. Yang kedua, kenapa demikian? Khifatuha 'alal ma'idah wa 'adamu thaqliha 'alaiha. Karena ringannya, entengnya untuk lambung, untuk usus ketika dicerna, ya. Dan dia gak berat, gak seperti daging yang lainnya, bagian tubuh yang lainnya. Alasan yang ketiga, suratu hamiha, mudah, cepat sekali untuk dimetabolisme, cepat, sehingga apa, tidak memperlelah kinerja liver untuk menghancurkan apa, memetabolisme makanan-makanan tersebut. Subhanallah, ya, sudah dibahas. Sekarang poin yang keberapa? Keempat. Poin yang keempat, wa kana yuhibbu al-halwa'a wal-'asala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai, ya, al-halwa. Al-halwa itu yang manis-manis, seperti manisan. Ya. Manisan zaman dahulu enggak seperti manisan zaman sekarang. Zaman dahulu jangan dikatakan di Arab itu enggak ada semangka, enggak ada timun, enggak ada tebu. Ada loh tebu. Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya riwayat Imam Al-Bukhari, Aisyah kalau bikin manisan itu dari qasbatus sukar, yaitu dari tebu. Ya, qasbatus sukar. Ya, dari pohon tebu. Ternyata ada di Arab tebu, ya. Timun ada di makan Rasulullah. Rasulullah makan timun sama kurma. Ya. Nah, semangka ada di makan Rasulullah. Rasulullah makan semangka. Ya. Adapun dari mana sawahnya, yang jelas enggak diimpor dari Thailand, enggak diimpor dari Cina, ya. Zaman dahulu, ya, mereka ternyata ada, ya. Mereka ternyata ada, ya. Jadi Rasulullah senang sama yang manis-manis. Ya. Senang sama yang manis-manis dan madu. Dan madu. Ini yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa demikian? Karena paling manfaat untuk liver dan organ tubuh. Nah, kita lanjutkan setelah adzan Isya insyaallah. Faddal. La Baik, kita lanjutkan. Poin keberapa barusan? Keberapa? Keempat. Apa poin keempat? Hah, manis-manis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dengan yang manis-manis. Ya. Suka dengan yang manis-manis. Di antaranya kurma, madu, itu disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kenapa demikian? Kita sebutkan tadi bahwasannya yang demikian sangat manfaat untuk liver, untuk limpa, untuk lambung. Ya. Untuk organ-organ pencernaan dan organ yang lainnya. Karena yang demikian ini nutrisi yang manfaat untuk menjaga kesehatan dan kekuatan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Coba kalau Anda lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahur, sahurnya juga sahur kurma loh ya. Enggak sibuk cari menu makanan seperti kita orang. Bilang ke istri, "Bu, besok masak rendang ya. Bu, besok bikin opor ayam sahurnya. Bikin ikan, goreng ikan, macam-macam." Ya, bahkan termasuk sunnah Anda sahurnya dengan kurma. Kalau enggak sahur kurma, Anda makan apapun saja silahkan, kalau Anda mau ya, tapi usahakan kurma tetap ada. Termasuk sunnah. Apa kata Rasulullah? Ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Ya, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Ya. Kalau orang Yahudi Nasoro, puasanya mereka enggak sahur. Ya. Kalau buka, bukanya mereka nunggu bintang muncul. Sama dengan puasanya orang Syiah. Karena orang Syiah memang apa? Bentukan orang Yahudi. Nah, maka apa? Ketika perut kosong, menu sahurnya apa? Yang manis, kurma. Ya, jangan sampai bilang, kadang orang salah paham ya, orang salah paham, salah dengar, tanya kepada ustadznya, "Ustadz, katanya hukumnya sunnah untuk buka puasa dengan yang manis-manis. Berarti buka puasanya makan permen sunnah." Ini namanya gagal paham. Mau ngadu domba ke ustadz yang lain. Wong yang gagal paham dia, ya, tanya ke ustadz. Ya. Maksudnya di sini kurma. Ya. Makanan yang paling manis dari semua buah-buahan adalah kurma. Semua vitamin ada kecuali dua vitamin yang enggak ada. Di antaranya vitamin K, ya, enggak ada dalam kurma. Kemudian apa? Rasulullah sahurnya kurma. Bisa jadi kurma saja, bisa jadi sesuai hadis yang kita baca dari Abdullah bin Ja'far atau Aisyah, bisa jadi kurma sama semangka, bisa jadi kurma sama timun. Bisa jadi cuma kurma sendirian. Ya, bisa jadi. Ya. Kemudian ketika buka puasa sunnahnya apa? Makan rutab. Kalau nggak ada rutab, kurma kering. Kurma basah nggak ada, kurma kering. Kalau nggak ada, baru minum air. Ya. Di sini juga apa? Pelajaran bahwasanya ketika perut kosong itu makannya yang manis-manis. Artinya kurma. Atau bisa juga madu, tapi sunnahnya di sini kurma ketika puasa, ya. Nah, maka di sini pelajaran ketika perut kosong itu yang manis-manis ini cocok untuk apa? Untuk liver, untuk limpa, untuk lambung. Bahkan bukan hanya itu, ketika bayi baru lahir diajarkan apa? Untuk tahnik, mentahnik bayi, ya. Orang tuanya ambil kurma, dimamah, dihancurin sampai halus. Ya, kemudian diputer-puter di rahangnya bayi baru lahir, di gerahamnya, di gusi-gusinya, di lidahnya, diputer-puter untuk apa? Untuk faedahnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, biar bayi ini biasa untuk nanti ngisep puting ibunya, biar bisa menggerakkan lidahnya. Kemudian faedah berikutnya, biar bayi ini yang pertama kali masuk ke lambungnya, dikonsumsi di livernya dan limpanya, itu adalah yang manis-manis, dalam hal ini kurma. Ya. Kata Imam Ahmad, kalau enggak ada kurma, pakai madu. Kalau enggak ada madu, apapun saja yang manis-manis silahkan dipakai, kata Imam Ahmad. Ijtihad Imam Ahmad. Ya. Kemudian apa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau enggak dapat kalau sudah terlanjur disusui, bayi baru lahir disusui, belum sempat ditahnik, enggak ada lagi sunnahnya tahnik. Karena hikmahnya tahnik adalah sebelum air susu masuk. Yang masuk biar manis-manis dahulu, ya. Kalau sudah terlanjur air susu masuk, yang mana air susu itu sifatnya asin, rasanya asin, maka sunnahnya tahnik sudah enggak ada, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Nah, ini bayi saja diajari ketika perut kosong yang manis-manis. Ya. Nah, dan Rasulullah suka yang manis, ya. Nah, kemudian mana yang lebih baik? Ketika bangun tidur minum air hangat atau air dingin? Air hangat. Kata siapa? Dokter siapa? Nah, ini polanya Rasulullah minumnya air dingin. Ya. Kalau kita orang ya pakai teori, ya, teorinya zaman sekarang sudah minumnya air hangat dikucurin jeruk lagi. Padahal ketika bangun tidur yang paling bagus apa tadi? Kurma yang manis, bukan yang kecut. Sehingga akan menimbulkan gangguan pada liver, pada limpa Anda. Maka yang paling bagus yang apa? Yang kurma plus dingin. Makanya Rasulullah ketika malam hari bikin rendaman nabid. Ya, apa bilangnya? Infused water ya. Alhasil itu infused water atau sebenarnya terjadi fermentasi kurma dimasukkan air. Kenapa dinamakan infused water? Karena di situ terjadi proses apa? Kurma yang pekat akan melakukan apa? Difusi osmosis kemana? Ke yang lebih ringan. Kurma pekat bercampur dengan air. Ya. Maka ketika minum, kapan Rasulullah minum? Minumnya di pagi hari. Minumnya di pagi hari. Jangan lupa, misalkan ini air, dimasukkan 3 atau 5 biji kurma, masukkan, diminum esok harinya. Mau disobek-sobek, silahkan. Lebih cepat untuk terjadi proses apa? Difusi osmosis. Ya. Kemudian dimasukkan, diminum esok harinya. Jangan lupa ditutup, sunnah. Ditutup. Ya. Nah, paginya diminum. Demikian kalau Rasulullah mau minum malamnya, paginya bikin lagi untuk diminum malamnya. Ya. Airnya pun berarti air dingin, bukan air panas. Ya, bukan air hangat, ya. Air dingin, tapi dinginnya jangan dingin kulkas. Dingin yang normal, biasa. Dingin kulkas, rata-rata orang kena penyakit jantung koroner kebiasaan minum air kulkas. Ya. Kalau Anda makan buah dari kulkas, jangan langsung dimakan, biarin hangat dulu. Ya. Kalau mau ngeluarin sayur, mau dimasak, biarin hangat dulu, biar cepat hangat. Ditaruh di ketiak, cepat hangat. Nah, rahimani wa rahimakumullah, demikian. Ya, Rasulullah berarti suka apa? Dingin dan manis. Ya, dalam hal ini air nabid. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya seorang sahabat, yaitu siapa? Abul Haytham bin Taihan. Dia bertanya, hal min ma'in bata fi shannah, apakah kamu punya air yang sudah diinapkan, yang sudah didiemin semalaman di dalam shannah? Shannah itu kulit hewan dibentuk seperti wadah untuk nampung air. Ya. Itu air yang diinapkan. Ini enggak ada kurmanya. Ini cuma air murni. Ya. Makanya kalau Anda mungkin pernah dengar ada orang bikin artikel, ya, air yang ditaruh di botol, diembunkan di luar rumah, ditutup tentunya, ya, itu bisa menyembuhkan 25 penyakit termasuk rematik, asma, jantung dan sebagainya. Ya. Ya, air yang diembunkan di luar, ditutup tentunya, ya. Diminum di pagi hari, ya, selepas bangun tidur. Kalau enggak kuat 1 liter dikit-dikit dulu, ya. Pelan-pelan dulu, ya. Minumnya caranya juga jangan langsung satu teguk, pelan-pelan, ya. Pelan-pelan, jangan lupa gosok gigi, ya. Nah. Demikian rahimani wa rahimakumullah. Ya, juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, juga Abu Syekh, ya, yang sanadnya sahih, ya, bahwasannya kana ahabbu syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-barida al-halwa. Adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka minuman, ya, sangat disukai minuman yang apa? Yang dingin lagi manis. Ya, bisa madu dengan air atau air dengan kurma, dengan kurma, silakan, ya. Naam. Ini yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tayyib. Apa faedahnya terutama di pagi hari konsumsi yang merupakan air dingin dengan manis? Faedahnya disebutkan Ibnu Qayyim, ya. Dia untuk apa? Membersihkan dahak dan lendir di tenggorokan. Kemudian untuk mencuci lendir yang ada di lambung. Kemudian juga untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang gak bermanfaat di tubuh, alias juga untuk detoksifikasi, mencuci racun, ya, mencuci racun. Makanya pagi hari minum demikian untuk apa? Mencuci racun di dalam tubuh kita. Yang mana kalau kita perhatikan jadwal tubuh kita mencuci racun, kalau kita gak puasa jam 4 pagi sampai jam 10 atau jam 12 siang, itu tubuh mencuci racun. Makanya sahurnya Rasulullah itu sahurnya kurma, ya. Walaupun mungkin Rasulullah pernah makan daging atau mungkin makan roti dan lain sebagainya, kita gak tahu, ya. Yang jelas banyak riwayat, dan ada mungkin gak diriwayatkan Rasulullah gak kurma saja, ya. Itu menutup kemungkinan. Artinya kita gak bisa menjazm, memastikan sahurnya Rasulullah mesti kurma terus. Gak tentu, gak bisa kita jazm. Menjazm, memastikan butuh dalil, ya. Tetapi seandainya itu kurma, itu sebaik-baik menu sahurnya Rasulullah. Ni'ma sahuril mu'min at-tamar. Sahur menu terbaik seorang mu'min adalah kurma, kata Rasulullah, ya. Kenapa kurma? Kurma pertama manis, cocok sekali ketika perut kosong, malam perut kita kosong, sahurnya kurma. Kenapa kurma? Ketika waktu sahur jam 4 sampai jam 10 atau 12 siang, tubuh mencuci racun. Maka ketika mencuci racun, organ pencernaan kita sudah lelah dipakai untuk cuci racun. Liver, lambung, limpa, pankreas, usus, ginjal, bahkan jantung juga memforsir untuk melakukan tugas-tugas organ pencernaan mencuci racun. Maka mereka sudah lelah. Kalau sudah lelah, maka di pagi hari Anda jangan cari menu makanan yang bikin organ tambah lelah. Kalau pingin apa? Spare part tubuh Anda awet, ya. Cari menu makanan apa? Seperti Rasulullah pilih apa? Makanan yang manis ketika pagi hari, kurma, ya. Kalau gak punya kurma, ya sudah cari pepaya misalkan, ya. Jangan bilang makan pepaya sunnah, nanti tanya Ustaz lain lagi, ya. Gagal paham ini, ya. Maka itu kurma. Kenapa kurma? Karena kurma ini membantu proses detox, terutama pagi hari cari yang manis-manis ketika perut kosong, ya. Ketika perut kosong, ya. Ketika perut kosong kalau gak ada kurma, cari yang manis-manis yang lainnya. Mau madu, mau pepaya, jangan cari yang kecut. Menu pagi hari pertama jangan cari yang kecut, jangan cari yang pedes, jangan cari yang asin. Cari yang manis, yang lain agak siang dikit, ya. Itu rahasianya diantaranya, ya. Ini hikmah juga yang ada yang dilakukan Rasulullah SAW. Kata beliau juga, ini untuk membuka apa? Pori-pori tubuh kita ketika makan yang manis, kata Ibnu Qayyim. Juga untuk membantu liver melakukan pencernaan, juga membersihkan ginjal dan kandung kemih, kata beliau, ya. Wa yaf'alu mithla dhalika bil kabidi wal kula wal mathana. Untuk apa? Ginjal, saluran kemih juga dibersihkan. Dengan apa? Gara-gara makan, minum air sama yang manis-manis tadi, ya. Nah, tayyib. Berikutnya poin yang keberapa? Poin yang kelima. Poin yang kelima, wa kana ya'kulu min fakihati baladihi 'inda maji'iha. Rasulullah kalau makan, ini kali ini Ibnu Qayyim enggak nyebutin dalil. Rasulullah kalau makan, makan buah-buahan yang ada di negerinya pada musimnya. Ini pelajaran para hadirin. Kalau Anda ketika ada buah musim, waktu itu musim buah mangga, sudah makan buah mangga. Kalau Anda lagi kepingin buah mangga, di negeri Anda itu gak ada buah mangga, gak perlu impor dari Cina, gak perlu impor dari Thailand, gak perlu impor dari negeri lain. Ya, karena Anda gak pada musimnya. Makanlah buah-buahan yang ada pada musimnya. Jangan Anda makan memaksakan buah-buahan yang bukan musimnya, harus impor dari negeri lain. Enggak. Kenapa? Karena buah-buahan tersebut tumbuh pada musimnya. Musimnya misalkan musim seperti sekarang, ya, musimnya mangga ini dan itu, ya, makan. Kenapa? Tubuh kita sama masuk pada musim yang ada di negeri itu, yang munculnya muncul buah-buahan itu. Ya, kalau kita misalkan pada musim seperti sekarang, anggap gak ada mangga, kita paksakan impor dari negeri lain, kita mengkonsumsi yang itu bukan pada musimnya, berarti akan menimbulkan kekacauan hormon dan enzim dalam tubuh kita. Subhanallah. Ya. Nah, ini di kedokteran modern gak dibahas sampai sedetil ini. Anda harusnya makan buah ini karena musimnya ini, gak dibahas. Lah ulama ini tahun 700 Hijriah sudah dibahas. Ya, tahun 700-an Hijriah sudah dibahas. Baik. Sekarang poin yang berapa? 6. Poin yang ke-6. Sekarang bagaimana sih posisinya Nabi makan? Kita katakan tadi Rasulullah kalau makan enggak di atas meja. Bukan berarti kalau makan enggak di atas meja itu haram makruh. Enggak, silakan. Gak sampai haram, gak sampai makruh. Cuma sempurnanya di bawah. Ya, Anda menjalankan sunnah. Kalau Anda perhatikan dari tadi, Anda dari makan, dari awal sampai akhir, adab-adab Anda itu amalkan, Anda akan dapati faedah kesehatan. Berkah dalam hal kesehatan. Anda akan dapati apa? Faedah sunnah. Sudah makan, nyaman, enak, dapat pahala lagi. Ya kan? Pahala apa? Sunnah. Sunnahnya tadi apa? Sunnah makan berjamaah sambil ngobrol, gak lupa baca bismillah. Sunnah apa lagi? Ya, dilakukan semua sunnah ini. Sudah berapa pahala Anda amalkan? Hanya sunnah, masalah makan saja. Ya, jangan sampai keluar dari mulut kita sekedar sunnah. Ya, hanya sunnah. Kalimat kalau ada orang dari mulutnya keluar hanya sunnah, berarti dia, cinta dia kepada Rasulullah masih cacat, kurang. Ya. Katakan, zaman para sahabat, zaman dahulu gak ada yang bilang ini hanya sunnah. Semua sunnah diamalkan. Kalimat sunnah yang kalau diartikan, kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa, definisi seperti ini, definisi mengkebiri makna sunnah. Makna sunnah yang seperti ini, kalau diamalin dapat pahala, kalau ditinggalkan gak berdosa, itu baru muncul kurun 300 Hijriah. Sebelumnya gak ada. Sebelumnya sunnah itu diamalkan. Ya. Kalimat ini dimunculin oleh ulama-ulama fikih, usul fikih, untuk apa? Memahamkan kaum muslimin saja bahwasanya di sana ada perkara haram, mubah, makruh, mustahabbah, ya. Terus apa lagi? Halal, itu aja, ya. Di sini sunnah diartikan mustahabbah, kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak berdosa. Tapi sunnah itu lebih luas dari itu, bisa jadi maknanya wajib, bisa jadi maknanya sunnah muakkadah, bisa yang terakhir yang masyhur sunnah mustahabbah. Nah, maka jangan dientengkan, ya. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari Abi Juhaifa, Rasulullah berkata, "La akulu muttaki'an." Aku kalau makan enggak beritika. Sekarang ulama khilaf, apa itu itika? Itika ada yang mengatakan duduk bersila. Aku kalau makan berarti enggak duduk bersila di sini. Pendapat yang kedua yaitu ittika ala syai, i'timad alai, yaitu duduknya bersandar. Ya. Yang ketiga yaitu alal jamb, yaitu dia tidur menyamping. Ah, menyamping, bertelekan. Itu enggak boleh. Jangan lupa kalau makan sambil begini ya, ini di bawah misalkan sambil bertelekan ini, itu enggak boleh. Ya, makruh, ya. Enggak diperbolehkan. Kalau artinya makruh jangan dilakukan. Artinya makruh itu dibenci, ya. Jangan dilakukan, ya. Jangan bilang ah hukumnya hanya makruh. Katanya rokok makruh. Iya, kan makruh, kan enggak haram, makruh. Oh, berarti suka melakukannya dibenci ya, ya. Kalau zamannya Imam Ahmad, kalau bilang hukumnya makruh artinya haram, saking takutnya, ya, saking takutnya. Nah, adapun asal hukumnya sebelumnya dikatakan makruh tentang rokok, kemudian diharamkan setelah apa? Setelah proses penelitian para dokter ternyata rokok itu membunuh, sehingga para ulama menggeret dalil, ya. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri-diri kalian, sehingga dalil ini digeret. Kenapa? Karena para dokter sepakat rokok itu membunuh walau pelan-pelan. Maka apa? Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Maka masuk dalam ini sehingga diharamkan, ya. Kalau orang ya, orang enggak nerima dalil wala taqtulu anfusakum, rokok enggak bunuh. Iya, bunuh pelan-pelan. Nah, bahkan bisa membunuh orang sekitarnya. La dharar wala dirar. Jangan bikin malapetaka kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Disebutkan oleh dokter spesialis anak dan dokter spesialis paru-paru, ada bayi ya, atau anak di bawah 1 tahun meninggal. Setelah diteliti oleh dokter, meninggal kenapa? Karena bapaknya walaupun enggak ngerokok di rumah, ngerokok di luar, ternyata asapnya yang nempel di bajunya yang untuk gendong anaknya itu yang membunuh dia. Ya. Ini rokok. Nah, nggak ada orang yang mengatakan rokok itu baik. Kalau ada orang yang mengatakan rokok itu baik, ketahuilah dia orang yang sombong, orang yang menolak kebenaran, orang yang menolak kebenaran. Ya, mana baiknya? Nggak ada. Ya, bahkan satu hisapan rokok bisa mengurangi umur dia 2 menit sampai 5 menit. Ya, karena hisapan rokok dia. Lihat orang yang rokok, semua nempel baunya di kulitnya, di bibirnya, di pakaiannya. Lihat orang yang rokok, permisi ya. Kulitnya paling cepat keriput, ya, sel-selnya banyak yang mati, ya. Tembakau kandungannya sedikit, yang lainnya 7000 kandungannya isinya racun semua, tembakunya sedikit, ya. Racunnya banyak. Orang yang merokok ngelinting zaman dahulu lebih mending daripada rokok zaman sekarang, rokok modern. Sama, ya. Orang musyrik zaman dahulu lebih mending dari musyrik zaman sekarang. Orang munafik zaman dahulu lebih mending dari munafik zaman sekarang. Zaman tambah zaman, orang tambah jelek. Baik. Ya. Berikutnya para hadirin rahimakumullah, Rasulullah kalau makan berarti enggak beritikaf. Lalu terus bagaimana makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana wujud makannya Rasulullah? Rasulullah kalau makan enggak itikaf. Hah, bersin. Ya, biasanya orang pakai bantal sambil gini sambil makan. Ini kebiasaan orang yang sombong dan para raja. Makanya dinafikan. Kenapa? Karena menafikan al-ubudiyah, penghambaan seorang hamba kepada Allah. Makanya enggak boleh sombong seorang hamba. Ini menafikan apa? Ubudiyah, ya. Kemudian bagaimana makannya Rasulullah? Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, ya, dan Abu Syekh dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan dari Anas bin Malik, dia berkata ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam muq'iyan ya'kulu tamran. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam duduknya beriq'a makan kurma. Sekarang kata Ibnu Qayyim, bagaimana wujudnya iq'a? Ya, kita praktek ya. Coba praktekin. Ya, iq'a posisinya disebutkan Ibnu Qayyim batnul qadam al-yasar al-yusra, ya. Ini ya, ini batnul qadam. Terus ini dhahrul qadam al-yumna diletakkan demikian. Nah, ini posisi makan. Ini sunnah. Kalau di meja kan enggak bisa kayak gini. Ya. Mau di atas meja. Biar gini ya, posisi gini. Ini yang iqa namanya. Posisi kedua juga demikian. Ya. Coba Anda praktek sekarang. Duduk bersila coba. Duduk bersila. Anda demikian. Lambungnya terasa ngelipet enggak? Nah, kalau Anda makan bersila, makan seperti terganjal di lambung. Enggak langsung turun. Disebutkan Ibnu Qayyim pula, apa? Yu'assir al-mi'dah. Akan apa? Bikin lambung itu terlipat. Coba kalau Anda posisi sekarang, coba bareng-bareng demikian. Jangan buka gini ya, demikian. Terasa agak sambil gini, terasa agak lega enggak? Lega. Kemudian IKA, coba kita praktek. IKA kayak tadi. Ya, perutnya kaki di betul. Nah, demikian. Coba lambungnya plong enggak? Nah. Itu hikmah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan. Ya, betul sempurna. Makanya kalau makan Rasulullah sekali lagi mengajarkan apa? Di tengah, enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri. Ekstrem kanan makan sambil berdiri, enggak diajarin. Ekstrem kiri makan sambil tidur. Makanya di tengah-tengah, posisi demikian. Betul-betul sempurna. Nah. Ya, ini posisi IKA. Tayib. Poin berapa sekarang? Poin ketujuh. Wa kana ya'kulu bi asabi'ihi ats-tsalats. Lagi-lagi Rasulullah ngajarkan sunnah itu di tengah. Enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri. Rasulullah kalau makan pakai tiga jari. Nih, tiga jari. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa, ini jari ini bantu. Ini apa nah? Jari apa namanya? Jari manis. Kenapa dinamakan jari manis? Asal-usulnya kenapa? Oh, kalau orang Arab ngasih nama, mesti ada asal-usulnya. Kalau orang Indonesia kenapa ini jari manis nih? Untuk cincin. Karena meminang wanita ya. Nah, taib. Tiga jari itu adalah di tengah. Makanya Rasulullah gak ngajarin makan pakai lima jari. Ekstrem kanan. Kebiasaan orang yang tamak dan rakus. Disebutkan Ibnu Qayyim kalau makan pakai lima jari, makanan apa? Antri di mulut, akhirnya bisa keselak, makanan jatuh-jatuh. Coba, kita sering dapati orang Arab saja, mau Arab di mamlakah Saudi atau di Yaman, banyak di antara mereka enggak bisa makan pakai tiga jari. Jadi kalau makan ini piring, nampan nih nasi kebuli ini. Ya, nasi kapsya. Diambil kalau makan gini. Ya, benar terjadi ini. Ya, kita nasihati, mereka ini orang Arab ini, kita nasihati. Sulit katanya, malah sulit kalau tiga jari. Nah, orang Indonesia malah lebih terampil. Nah, kemudian juga gak ekstrem kiri. Ekstrem kiri makan pakai satu jari, dua jari. Kebiasaan para raja dan orang-orang sombong. Ya, makan gini sambil gini. Ya, ini gak diajarin Rasulullah. Makanya di tengah-tengah lagi. Coba hikmahnya coba. Hikmahnya kenapa makan pakai tiga jari? Makanan yang diambil porsinya sama dengan mulut. Gak terlalu banyak, gak terlalu sedikit. Terlalu banyak malah gak nikmat. Terlalu sedikit malah gak nikmat. Sedeng-sedeng terasa nikmat dan masuk ke lambung lebih sempurna untuk dicerna. Gak terlalu banyak. Masya Allah. Ya. Ini rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian yang berikutnya, tentunya kalau makan pakai tangan kanan. Jangan berdalil dengan tangan kotor, tangan kanan kotor, kalau minum pakai tangan kiri. Jangan berdalil. Tetap pakai tangan kanan. Ya. Taruhannya apa kalau minum tangan kiri? Taruhannya nyelisih sunnah Rasulullah. Pernah ketika ada seseorang hidup di masanya Rasulullah, dia ada di hadapan Rasulullah, di depan mata Rasulullah, tahu wujudnya Rasulullah, Rasulullah bicara, ngancem dia, nyampaikan hadis ke dia, kok dia malah nolak? Dia minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Apa kata Rasulullah? Kul bi yamini, makan pakai tangan kanan kamu. Rasulullah tegas. Kemudian apa kata dia? Inilah astati, aku enggak bisa. Ya. Apa kata Rasulullah? Idan la tastati abada. Kalau gitu kamu selamanya enggak akan bisa makan pakai tangan kanan. Langsung ketika itu sampai wafatnya tangan kanannya lumpuh. Di zaman Rasulullah. Ya, Allah sudah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati. Ya, orang yang nyelisih perintah Rasulullah akan ditimpa apa? Fitnah atau azab yang pedih. Ya. Makanya Rasulullah kagum dengan siapa? Orang yang hidup jauh dari zamannya Rasulullah, enggak melihat wujudnya Rasulullah, tapi dia beriman dengan hadis-hadis yang nyampe kepada mereka. Rasulullah kagum. Ya, termasuk Rasulullah kagum dengan bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Ya, enggak ngelihat Rasulullah tapi beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah. Ya. Ketika di padang mahsyar pertama kali, yang kita cari bukan anak istri kita. Ya. Bukan ingin melihat timbangan, bukan ingin melihat telaga Rasulullah. Yang pertama kali ingin kita lihat siapa? Wajahnya Rasulullah. Kita butuh syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, siapa mereka? Orang yang paling menegakkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian rahimani wa rahimakumullah, ya, yang berikutnya yaitu sunnahnya untuk makan dengan tangan kanan juga makan dari tempat yang terdekat. Tangannya ini jangan terbang kemana-mana. Ya. Ya. Ketika Umar bin Abi Salamah ketika masih kecil, dia makan bersama Rasulullah. Rasulullah ngingetin kepada dia, ya gulam samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Ya, muttafaqun alaih. Waktu itu yang masih kecil, Umar bin Abi Salamah masih kecil, diingetin Rasulullah, eh anak kecil, baca bismillah. Rasulullah bilang apa? Samillah. Namanya samillah, baca apa? Gimana bacanya? Jangan bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah. Karena perintahnya Rasulullah apa? Apa? Perintahnya Rasulullah samillah, baca bismillah. Ya. Atau hal samait, nah, sudah baca bismillah itu. Kalau lengkap Rasulullah akan bilang hal tabasmalta, apa kamu sudah baca bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Makanya sunnahnya apa? Cukup bismillah, jangan dikasih embel-embel bismillahirrahmanirrahim. Kita mengamalkan ibadah seperti yang Rasulullah sampaikan, jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan dihiasi macam-macam. Jangan menurut saya baiknya ini dan itu, bukan. Agama enggak pakai hawa nafsu, pakai dalil. Cukup baca bismillah. Juga jangan baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Hadisnya dhaif. Ya, gak bisa dipakai. Makanya cukup yang sahih-sahih saja. Ya, cukup yang sahih-sahih saja. Cukup baca bismillah. Kalau lupa baca doa apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ketika ada sahabat yang makan, makanannya sisa 10, 20, ya. Kemudian Rasulullah tanya kepada dia, "Hal samait? Kamu sudah baca bismillah?" Ya. Kata sahabat apa? "Lamma ya Rasulullah, qul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian dia baca. Ya. Kemudian apa? Rasulullah tersenyum, tertawa. Sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, ma yudhikuk? Apa yang bikin kau tertawa ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Ya. "Aku melihat setan yang makan bersama kamu muntah." Ya, berarti kalau Anda makan enggak baca bismillah, setan ikut makan. Sama. Kalau Anda mendatangi istri Anda enggak baca doa, disebutkan para ulama setan ikut menstubui istri Anda bersama Anda. Apa doanya? mendatangi istri, bismikallahumma amutu wa ahya, digemplang sama istri. Sudah janjian mau hubungan intim, tinggal tidur katanya. Nah, atau jangan lupa baca doa, bismillah, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Nah, doanya apa? Ketika sebelum mendatangi istri, bismillahi astaghfirullah. Enggak ada yang hafal, berarti enggak baca doa sama ini. Doanya apa? Bismillahi. Kok yang jawab cuma satu? Bismillahi. Wah, ini harus hafal, nanti malam dipraktekkan nih. Ya. Bismil, kita hafal bareng-bareng. Bismillahi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Yang jomblo jangan dulu. Nah. Tayib. Rahman wa rahimakumullah, ini penting. Ya. Penting. Ketika masuk rumah sama. Ketika masuk rumah baca doa, ketika ada orang di rumah baca doa. Bismillahi assalamualaikum. Kalau enggak di rumah lagi kosong, enggak ada orang, bismillahi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, dipraktekkan. Apa kata syaitan? Kata syaitan, celaka kita. Malam ini enggak dapat tempat tidur, enggak dapat makan. Coba. Ini kalau dibilang ini hanya sunnah, enggak usah diamalin, ya sudah hidup sama syaitan nanti. Ya. Ya. Makanya perlu diamalkan para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sunnah sekecil apapun. Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya, ma taraktu syai'an min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam illa amiltu. Ya, khiftu an aziq, kata Abu Bakar, ya, aku tidak meninggalkan sunnah Nabi sekecil apapun. Khawatir kalau aku tinggalkan sunnah satu saja aku tinggalin, aku khawatir aku jadi orang yang menyimpang. Subhanallah. Ya. Nah, baik. Apa kata Rasulullah kepada Umar bin Abi Salamah? Ya gulam, baca bismillah, ya. Makan pakai tangan kanan, ya. Makan dari yang dekat. Kenapa? Karena Rasulullah melihat tangannya Umar bin Abi Salamah ini nyawe-nyawe sana yang jauh-jauh diambil, diingetin sama Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Tarbiyah Rasulullah kepada anak kecil. Anda kalau jadi bapak, jangan enggan-enggan untuk cerewet. Ya. Jangan bilang ibunya cerewet terus. Ini ibunya anak cerewet sekali. Kalau enggak cerewet enggak pantas jadi ibu. Ya. Ibu harus cerewet. Untuk apa? Tarbiyah si anak. Bapak juga demikian. Kalau anak salah jangan dibirin, jangan dimanja. Terus nasihatin. Ya, terus nasihatin. Jangan putus asa. Terus nasihatin, ya. Nah. Tayib. Sekarang poin ke berapa? Poin ke 8. Dan termasuk sunnah yang dilupakan, ya. Menjilat-jilat tangan. Jangan pakai tisu dahulu sebelum dijilat. Jangan cuci tangan sebelum dijilat. Ya. Jangan cuci tangan sebelum dijilat, ya. Sebagaimana dari Ibnu Abbas, ya, bahwasanya Nabi SAW berkata, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalau makan, Anda habis makan, ya, pakai tangan, ya. Jangan pakai sendok, lebih sempurna pakai tangan. Ya. Bukan berarti makan pakai tiga jari terus bilang, kan boleh Ustaz, nanti sendoknya dipegang pakai tiga jari. Sunnah juga, bukan. Tetap pakai tangan, ya. Justru ada yang nyebutkan, para dokter nyebutkan bahwasanya di tangan itu ada enzim-enzim. Kalau makan pakai tangan kemudian masuk, enzim-enzim di tangan yang keluar dari tangan ini membantu memudahkan pencernaan, ya. Alhasil kita ibadah bukan untuk mencari hikmah. Yang penting kita amalkan perintah Allah dan Rasulnya. Kalaupun ada hikmah di balik itu hanya ngikuti saja. Kita ibadah bukan mencari hikmah. Ibadah karena kita melaksanakan perintah dan ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah, ya, jika seseorang dari kalian makan, jangan dibasuh sama tisu atau dicuci sama air, jangan dulu. Ya. Sampai kapan? Sampai kalian sudah menjilati tangan kalian atau tangan kalian dijilatkan. Ya. Kita menjilati tangan kita atau tangan kita dijilatkan ke istri kita. Ya, sunnah. Kalau yang jomblo jilatkan ke saudaranya. Nah. Yang jomblo gigit jari. Taib. Kemudian termasuk sunnah yang dilupakan ketika makan di atas piring berjamaah atau sendirian, ya. Ya. Datang dari Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim, wa amarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nasluta al-qas'ah. Dan Rasulullah memerintah kita, mengajarkan kepada kita agar kita membersihkan piring dahulu. Ya. Jadi piringnya dibersihkan. Ya. Dibersihkan sampai bersih sampai ujung-ujungnya. Bukan berarti dibersihkan kalau tangan tadi dijilati, bukan piringnya dijilati. Tapi apa? Makanan yang tersisa di piring betul-betul dibersihkan. Ini sunnah. Jangan disisakan. Makanya kalau ngambil nasi kira-kira habis. Jangan ini sahwatnya besar, nasinya banyak, ujungnya ada kenyang duluan, sisanya banyak. Ya. Sisanya banyak. Tayib. Ini sunnah-sunnah yang dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin, ya. Baik. Kemudian minum, bagaimana minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Di antara minumnya Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan. Ya, dari Anas bin Malik riwayat Imam Muslim. Ya. Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari Rasulullah sekitar 1000 hadis lebih. Ya. Sehingga dia tahu Rasulullah. Abu Hurairah sekitar 4300 hadis lebih, 4325 sekitar itu, ya. Ya, kemudian kata Anas bin Malik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau minum, ya. Itu minumnya 3 kali nafas. Bukan berarti sambil minum sambil nafas. Bukan. Ya, minum nafas di luar. Kenapa? Biar nafasnya enggak kena air. Juga kalau ngomong enggak boleh ngomong di depannya air minum. Bakteri keluar dari hidung, keluar dari mulut, masuk ke air terus diminum lagi. Ini apa? Menafikan kesempurnaan adab makan dan minum. Ya. Naam. Taib. Maka kalau minum juga jangan langsung satu teguk. Pelan-pelan. Berhenti, minum lagi. Kenapa demikian? Karena tubuh itu punya panas tubuh yang alami. Kalau Anda minumnya langsung satu teguk banyak, satu liter langsung gluk-gluk-gluk, gak pakai nafas lagi, ya. Apa yang terjadi? Tubuh yang punya panas tubuh yang alami ini akan turun dalam kecepatan drastis. Kalau minumnya sedikit-sedikit, maka turunnya panas tubuh pelan-pelan. Yang biasa suka touring pakai motor jarak jauh, anggaplah naik motor, ya, dari sini pergi ke Bali naik motor sampai Jawa Timur, ngelihat mesinnya panas disiram air, apa yang terjadi? Mesinnya pecah. Sama kita punya panas tubuh ini jangan diturunkan dalam kecepatan drastis, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Kalau panas tubuh diturunkan kecepatan drastis, nanti tubuh akan menghasilkan panas berlipat-lipat, ribun fenomena balas dendam. Tubuh ini akhirnya tambah panas, ya, tambah panas. Tayib. Kemudian pula agar tidak minum pada gelas yang retak. Kenapa? Lagi-lagi kenapa Rasulullah melarang? Pasti ada bahaya. Yang retak ini bisa melukai kita. Atau bekas retakannya bisa masuk ke dalam lambung usus kita, merobek-robek dari dalam. Coba bagaimana? Coba Islam mengajarkan sampai perkara kecilnya diajarkan. Ini loh diajarkan, Rasulullah mengajarkan berjuang sampai perang-perang, ikut peperangan untuk apa? Biar ajarannya sampai kepada kita. Kok yang nyampe kepada kita bilangnya ini hanya sunnah kok, ya. Rasulullah mati-matian yang nerima umatnya, yang nerima ajarannya ini hanya sunnah kok, padahal itu mati-matian Rasulullah berjuang dengan para sahabatnya, ya. Kemudian juga termasuk sunnah agar kita tidak minum dari apa? Mulut ceret. mulut apa? Ceret. Kalau mulut botol aqua lain. Kalau ceret, ya, ceret itu kan seperti dari bahan aluminium, stainless steel, terserah bahan apa, mau kendi, ya. Kenapa dilarang? Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya kita enggak tahu di mulut ceret itu ada apa. Ada seseorang yang benci sunnah Rasulullah, disampaikan qad nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an syurbi min fisqa. Kita sudah dilarang oleh Rasulullah dari minum dari mulutnya ceret langsung. Orang yang benci sunnah ini ngentengin. Minum, apa yang terjadi disebutkan para ulama, keluar dari mulut ceret itu seekor ular. Apa? Menyelisih sunnah. Ya, menyelisih sunnah. Ada orang lain dinasihati oleh seorang ulama salaf, ya. La yaksil ahadukum yadai, ya. Idastayqadha minan nawm, ya. Idastayqadha minan nawm la yaksil ahadukum yadai. Jika bangun dari tidur, jangan apa? Bukan apa? La yaksil ahadukum, la yudkhil ahadukum, ya. Ya da la yudkhil ahadukum yaday ya fil ina, jangan sampai memasukkan tangan kalian itu di bejana, ya, kecuali setelah mencucinya. Kenapa? Fa innaka la tadri aina batat yaduk, kata Rasulullah. Karena kalian enggak tahu tangan kalian bermalam di mana. Ini ulama salaf nyebutin hadis Rasulullah. Kalian enggak tahu tangan kalian tidur di mana, tidur di dubur, permisi, tidur di kemaluan pegang-pegang, ya. Kan nggak tahu namanya tidur, nggak sadar. Kemudian orang ini apa? Orang mubtadi, orang pelaku bid'ah. Dia bilang apa? Ana adri, aina batat siadi. Aku tahu di mana tanganku tidur, di mana tanganku bermalam. Tanganku bermalam ya di kasur, katanya. Apa terjadi pada orang ini? Ahlul bid'ah yang mengingkari sunnah Rasulullah. Apa yang terjadi? Esok harinya tangannya masuk dalam lubang duburnya dari ujung jarinya sampai sikunya. Sampai matinya. Subhanallah. Apa? Mengingkari sunnah. Mencuci tangan. Gak cuci tangan, langsung masukin ember sebelum wudu. Disampaikan hadis nentang. Jangan bilang ini hanya sunnah. Ya. Nah, rahimahullah rahimahullah, demikian ya ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan langsung minum, jangan dari mulut ceret. Kemudian pula ketika minum dikit-dikit itu lebih apa? Lebih terasa menghilangkan rasa haus. Lebih terasa menghilangkan rasa haus. Juga jangan ditaruh kipas angin. Kalau minuman panas dingin jangan ditiup. Fala tanaffas fil ina, jangan meniup minum, ya. Enggak boleh niup, ya. Makanan atau minuman enggak boleh. Mau kipas angin, mau langsung bibir kita juga enggak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, kalau minum jangan sambil berdiri. Kalau minum jangan sambil berdiri atau sambil tidur juga, ya, atau sambil tidur. Kenapa? Ini menafikan apa? Anatomi fisiologi tubuh. Ya. Kalau orang minum sambil berdiri, apa yang terjadi? Jadi saluran pencernaan itu lurus, lebih lurus. Jadi kalau minum sambil berdiri, air itu turunnya drastis, seperti tadi. Terjadi apa? Ribun fenomena. Karena air turunnya drastis. Apa yang terjadi? Lebih cepat tubuh itu kaget. Harusnya turunnya pelan-pelan, tuh panas tubuh turun pelan-pelan. Ini turunnya disuruh cepat. Ya. Kemudian kalau minum sambil tidur menafikan anatomi tubuh juga, makan atau minum. Karena anatomi tubuh demikian. Kalau seandainya sambil tidur berarti dia masuknya mengingkari posisi asli pencernaan. Ya, lambung miring demikian, kemudian posisi tidak wajar, sehingga apa? Sulit air atau makanan itu masuk. Ya, maka demikian menafikan kesempurnaan. Maka yang sebagian Rasul ajarkan minum sambil duduk. Ya, gimana hukumnya minum sambil berdiri? Ya, bukankah telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang disebutkan bahwasanya ada orang sahabat yang minum, kemudian Rasulullah ketika melihat sahabat minum sambil berdiri, Rasulullah larang sampai diperintahkan untuk memuntahkan. Dalam riwayat yang lainnya pernah Rasulullah minum sambil berdiri. Loh, ini kok hadisnya bertentangan? Gimana? Kalau ada kan ada orang yang mengatakan hadisnya Rasulullah bertentangan, dalil Rasulullah bertentangan, yang bertentangan sebenarnya otaknya dia, nggak mampu untuk mengumpulkan dalil. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya, ya, ini khilaf yang disebutkan. Ketika itu Rasulullah minum sambil berdiri, karena apa? Karena ada hajah, ada keperluan. Kalau nggak salah momen haji atau umroh, ya, setelah beliau tawaf, beliau kemudian sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian beliau pergi ke sumur Zamzam, beliau sambil berdiri. Apa? Ya, sambil apa? Minum sambil berdiri pakai tangan. Demikian. Kenapa? Karena manusia berdesak-desakan, berjubel-jubelan, enggak memungkinkan untuk duduk. Ya, sehingga apa? Ketika dibutuhkan saja sambil berdiri. Hukum asalnya sambil duduk. Ini pendapat. Ada yang berpendapat yang lainnya. Di antara yang lainnya mengatakan minum sambil berdiri, larangan minum sambil berdiri, ya, yang memakruhkan atau mengharamkan itu mansukh. Ya, dengan yang Rasulullah pernah minum sambil berdiri, ini pendapat kedua, ya. Kemudian pendapat yang lainnya mengatakan larangan tersebut bukan haram, tetapi lebih utama untuk sambil duduk, untuk sambil duduk. Ada pendapat berikutnya, yang keempat, kalau minum sambil berdiri enggak dapat pahala sunnah. Kalau minum sambil duduk dapat pahala sunnah. Ini pendapat-pendapat para ulama. Kemudian sebelum kita tutup, ya, agar seseorang menutup bejana-bejana di malam hari, ya, ya, bejana-bejana ditutup, mau gelas, mau ember, ditutup, mau sumur, sumur terbuka ditutup, ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, hadis Jabir bin Abdullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ghuddu al-ina, tutuplah bejana-bejana, wa auqu as-siqa, ya, kasih palang itu, tutup-tutup itu, mau dengan palang itu aja enggak apa-apa, kayu misalkan. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabaun la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita. Ya, karena dalam satu tahun itu ada satu malam yang satu malam itu turun wabah penyakit. Turun wabah penyakit. Yang wabah ini enggak akan lewat pada bejana yang ada padanya penutup. Ya. Au siqa'in laisa 'alaihi wika'un illa waqa'a fihi min dhalika da'. Ya. Ah, kalau ada bejana enggak ada penutupnya kayak gini, atau sumur enggak dikasih palang sedikit pun, itu wabah itu akan turun, wabah penyakit. Kapan itu? Malam hari. Ya. Wabah penyakit itu turun malam hari. Dalam satu tahun, satu malamnya itu turun wabah penyakit. Kita enggak tahu malam itu kapan. Ya. Sampai sekarang, ya, sebagian petani-petani di daerah Jawa Timur, terutama di daerah Jember, ya, mereka mengambil ijtihad, ya, kalau nyemprot hama di siang hari, ini rahasia sukses mereka, kalau nyemprot hama di siang hari tidak manfaat, hanya buang-buang duit, karena aslinya wabah itu datang di malam hari. Maka dari itu mereka nyemprot hama kapan? Di sawah-sawah, di ladang mereka. Kapan? Jam 12 malam ke atas, jam 11 malam nyemprot, ya. Itu lebih sukses, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup insyaallah, sudah terlalu larut, ya. Nggak usah kita buka sesi tanya jawab. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Jangan lupa, ya, kalau kita punya harta, ada kewajiban zakat. Kalau Anda sudah punya ilmu, ada zakat Anda. Apa itu? Mengamalkan dan mendakwahkan. Itu zakat Anda kalau sudah punya ilmu. Kalau Anda punya ilmu tapi dilanggar, Allah akan tuntut kita di yaumul qiyamah. Allah akan tuntut kita. Jangan dengan gini akhirnya apa? Ya sudah, enggak usah nuntut ilmu, biarkan dituntut sama Allah. Bukan. Tetap kita wajib menuntut ilmu, ya, mengangkat kebodohan dalam diri kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya harap dimaklumi. jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.